السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون والحاضرات رحمني ورحمكم الله Sore ini alhamdulillah kembali kita diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan bisa duduk di majalisul ilm. Mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat, baik dunia, lebih khusus lagi akhirat kita. Karena ingat, ilmu ini adalah ghidha'ul qulub, makanannya hati. Sebagaimana badan dia akan sehat ketika tercukupi makanan, gizinya, nutrisinya, maka hati ini pun supaya dia tidak kering bahkan mati, mesti diberikan dia makanan. Makanan hati yang paling mulia adalah yaitu al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat yang dibangun atas dalil Al-Qur'an maupun hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih sesuai dengan apa yang dipahami oleh salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Karena mereka lah orang yang paling sehat hatinya, yang paling selamat hatinya. Kenapa? Karena mereka terus diberikan makanan Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid min sahih al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, al-Imam al-Bukhari masih terus membawakan dalil-dalil yang menetapkan Allah Azza wa Jalla berbicara. Allah Azza wa Jalla memiliki ucapan dan perkataan yang merupakan sifatnya, yang berbeda dengan ucapan dan perbuatan dan sifat-sifat makhluknya. Sekarang akan kita ambil hadis Aisyah radhiyallahu anha. Yaqulul Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, beliau rahimahullah mengatakan, qala haddathana Muhammad ibn Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Yusuf, qala haddathana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan Thawri, an Ismail, dari Ismail, an Syabi, dari al-Imam Amir ibn Syarahil al-Syabi, an Masruq, dari Masruq, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, man haddathaka anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam katama syai'a, barang siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembunyikan sesuatu, jangan dipercaya. Wa qala Muhammad, jalur lafaz yang lain yang lebih lengkap riwayatnya, qala haddatsana Abu Amir al-Aqdi, telah menceritakan kepada kami Abu Amir al-Aqdi, qala haddatsana Syu'bah, Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin al-Hajjaj al-Wasiti al-Basri an Ismail bin Khalid al-Sha'bi dari Ismail ibn Abi Khalid an Sha'bi dari Sha'bi an Masruq dari Masruq an Aisyah dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha qalat beliau berkata ini riwayat yang kedua lebih lengkap apa kata beliau man haddatsaka anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam katama syai'an minal wahyi fala tusaddiqhu kalau ada yang menceritakan kepadamu bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ada yang disembunyikan dari wahyu maka jangan dipercaya dan ini akidah ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan segala-galanya tidak ada satupun yang disembunyikan tidak ada semua wahyu Allah disampaikan berbeda dengan kelompok yang menyimpang Asy-Syi'ah Rafidhah menuduh bahwasanya ada wahyu yang tidak disampaikan. Maka Al-Qur'anul Karim telah menjelaskan dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Namanya sesuatu yang sudah sempurna, apakah ia dikatakan dia kurang? Tidak mungkin. Demikian juga dalil Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di sini. Kenapa dikatakan siapa yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang siapa yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan ya sebagian wahyu? Maka kita katakan dia dusta, jangan percaya. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Ya ayyuhar rasul." Hai rasul, maksudnya nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Balligh ma unzila ilaika min rabbik." Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 67 sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu dari Rabbmu wa illam taf'al kalau tidak fama ballaghta risalatah berarti engkau khianat tidak menyampaikan risalah tidak menyampaikan amanah. Wallahu ya'simuka minan nas. Jangan takut. Allah yang akan melindungimu dari gangguan manusia tatkala engkau menyampaikan wahyu itu. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah, petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik. Perhatikan ayat ini para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla. Dikatakan ya ayuhar rasul hayya rasul balligh balligh ini adalah fi'il amr kata kerja yang menunjukkan perintah sampaikan ma unzila ilai apa yang diturunkan kepadamu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Al-Qur'an was sunnah Al-Qur'an dan hadis wa illam taf'al fama ballaghta risalatah kalau tidak engkau sampaikan kalau tidak engkau lakukan berarti engkau tidak melaksanakan amanah berarti agama ini masih ada yang kurang masih ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik hadis ini di sini dikatakan oleh Bunda Aisyah radhiyallahu anha Man haddatsaka, siapa yang menceritakan kepadamu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan wahyu, fala tusaddiqhu. Jangan percaya orang itu. Berarti apa? Orang itu ya dusta. Bahkan tidak cukup dia dusta, berarti. Bahkan apa? Tidak sah Islamnya. Karena menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak amanat, sementara kita mengetahui ya apa sifatnya Rasul Siddiq, jujur, amanah. Kemudian apa? Tabligh, dia menyampaikan. Kemudian fitnah, fatin, cerdas. Nah, kalau ada yang mengatakan Nabi menyembunyikan, ini bukan sekedar dia dusta orang itu, tetapi enggak sah Islamnya. Ya. Lihat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di Hajjatul Wada. Ya, waktu Hajjatul Wada. Apa kata Nabi alaihi salat wasallam? Wa antum tus'aluna anni, kalian ditanya tentang aku. Fama antum qailun, apa kira-kira kalian jawab? Apa jawabannya para sahabat? Nasyhadu annaka qad ballaghta. Di hadapan puluhan ribu sahabat, maka sahabat mengatakan, kami bersaksi engkau sudah sampaikan ya Rasulullah. Wa nasahta. Kami bersaksi engkau juga sudah memberikan nasihat. Wa addaita. Kami bersaksi engkau sudah tunaikan. Sudah ditunaikan. Maka di sana Rasulullah SAW sambil memberisyarat mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan apa kata mereka, ya Allah saksikan apa kata mereka, ya Allah saksikan apa kata mereka. Nah, lalu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha berdalil dengan ayat Suratul Maidah ayat 67. Hai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Jikalau tidak, fama ballaghta risalata, berarti engkau khianat. Baik. Maka maksud Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di sini bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh perkara agama. Ya. Apa yang bermanfaat bagi umat? Tidak ada satupun perkara agama ini untuk diamalkan, untuk diilmui, untuk diyakini, melainkan sudah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dalam kurun waktu yang tidak sedikit, selama berapa tahun? 23 tahun di Makkah, 13 di Madinah, 10 tahun. Dengan demikian, semua yang tidak pernah diberitakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua yang tidak pernah diperintah oleh Rasul bagi umatnya, maka itu bukan risalah Islam, tapi itu bid'ah munkar. Jadi apa saja mendekatkan kita surga sudah dikasih tahu. Apa saja yang menjauhkan kita dari api neraka sudah dikasih tahu. Maka wajib kita berhenti pada Al-Qur'an dan Sunnah. Wajib bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah melaksanakan perintah Allah, disampaikan Islam ini secara ucapan, secara perbuatan, dan disampaikan secara sempurna. Baik. Apa faedah dari hadis ini? Faedah yang pertama, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menerangkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qad ballaghal balaghal mubin, telah menyampaikan Islam ini dengan sempurna, dengan jelas. sehingga tidak ada satupun yang tersisa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad taraktukum 'alal bayda." Aku tinggalkan bagi kalian agama ini dalam keadaan putih, putih bersih, terang benderang. Lailuha kana hariha, malamnya bagaikan siangnya. Jadi tidak ada yang tersembunyi. Maka tidak ada ajaran Islam yang sembunyi-sembunyi. Kalau ada yang sembunyi-sembunyi, ini perlu dipertanyakan. Tidak ada, harus terang-terangan. Maka sebabnya Imam Ahmad rahimahullah berkata, "Idza ra'aita qauman yatanajawna fi syai'in min umuri dinihi dunal 'ammati fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin." Apabila engkau melihat suatu kaum berbisik-bisik tentang urusan agama, ya, bisik-bisik, nyebut-nyebut, senyap, ya, rahasia, maka ketahuilah mereka telah membangun kesesatan. Agama ini tidak ada disembunyikan. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan agama ini dengan terang benderang, tidak ada yang sembunyikan, dengan sempurna. Faedah yang kedua, hadis ini menerangkan, kufru man za'ama anna Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yuballigh risalah. Kafirnya orang-orang yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan sebagian ajaran Islam, tidak menyampaikan agama ini dengan sempurna. Dan ini juga menunjukkan pak bahayanya perkara bid'ah dalam agama. Sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Malik, yang dibawakan oleh muridnya Al-Imam Ibnul Majishul, "Man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad zama anna Muhammadan khana risalah." Barang siapa yang membuat bid'ah dalam Islam, ini dalam agama ya, dan dianggap bid'ah itu hasanah, maka dia telah menuduh Nabi Muhammad khianat. Berarti apa? Ada yang tidak disampaikan. Faedah yang ketiga dari hadis ini, wa fihi anna iblagha ar-risalah min fi'lihi wa qawlihi wa 'amalihi. Hadis ini menerangkan Rasul menyampaikan agama, Rasul menyampaikan wahyu, itu adalah perbuatan Rasul, itu adalah ucapan Rasul, itu adalah makhluk. Adapun wahyu yang disampaikan, maka itu kalamullah, ucapan Allah. Ucapan Allah lah sifat, bukan makhluk. Maka jangan tercampur di sini para jamaah. Dan ini maksud Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab ini, bahwasanya Nabi menyampaikan itu perbuatan Nabi, tapi apa yang disampaikan oleh Nabi itu ucapan siapa? Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud Imam Al-Bukhari membawakan hadis ini untuk membedakan mana perbuatan hamba dan mana itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam, hadis berikutnya. Qala rahimahullah taala. Hadis yang terakhir dalam bab ini. Qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id. Qala hadatsana Jarir, telah menceritakan kepada kami Jarir ibn Abdul Hamid Ad-Dabbi, anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman bin Mihran, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Amr bin Shurahbil, dari Amr bin Shurahbil, qala Abdullah, berkata Abdullah ibn Mas'ud. Baik, semua yang saya baca ini mulai dari qala hadatsana Qutaibah sampai qala Abdullah, semua yang saya baca ini apa namanya? Sanad. Barakallahu fiik. Sanad. Silsilatul rijal al-musilu ila al-matan. Silsilatul rijal, ya, rantai atau mata rantai periwayatan yang menyampaikan kita kepada isi hadis. Itu namanya sanad. Dan ini hanya keistimewaan umat Islam, tidak dimiliki oleh agama yang lain. Hanya umat Islam yang punya sanad. Ya. Agama lain tidak punya sanad. Maka itu sebabnya Ahlus Sunnah ketika berbicara orang-orang sammulana rijalakum, tolong sebutkan siapa perawinya. Maka jangan ada yang keberatan ketika ditanya riwayat siapa. Karena itu Islam. In kana min ahli sunnah qubilat hadithuhum wa qubila hadithuhum, kalau ahli sunnah meriwayatkan diterima riwayatnya. Wa in kana ahli bidah la yuqbal hadith, tapi ahli bidah tidak diterima. Kenapa? Suka dusta dan bohong. Baik. Qala rajulun, ada seorang berkata, ya Rasulullah, ayyu dzambi akbaru indallah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Qala an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqaka, syirik kepada Allah. Membuatkan Allah tandingan dalam ibadah. Membuatkan Allah tandingan dalam asma wa sifat, membuatkan Allah tandingan dalam rububiyah. Ya. Ini adalah dosa terbesar. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Qala thumma an taqtula waladaka an yat'ama ma'aka ay khashyat an yat'ama ma'ak, membunuh anakmu karena engkau takut dia makan bersamamu. Takut miskin. Dianggap dia yang ngasih anaknya rezeki. Ini dosa yang kedua, membunuh anak karena takut miskin. Yang ketiga, thumma qala thumma ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala antuzani ya halilat tajarika, berzina dengan wanita tetangga. Fa anzalallahu tasdiqaha, kemudian Allah azza wa jalla turunkan pembenaran dari hadis ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, sifat ibadur rahman, hamba-hamba yang maha pengasih, yaitu tidak menyeru selain Tuhan selain Allah. Tidak menyeru Tuhan-Tuhan selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsallati harramallahu illa bilhaq, tidak membunuh jiwa yang haram dibunuh kecuali dengan hak. Ada jiwa yang halal dibunuh, tapi yang haram dibunuh tidak boleh. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا, tapi siapa yang memperbuat hal yang tadi, يَلْقَ أَثَامًا, berdosa, bertemu dengan Allah membawa dosa. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ, Allah lipat gandakan siksanya. Baik. Maksud dari hadis ini tentunya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan Nabi yang dikatakan sunnah, atau apa yang diturunkan oleh Allah azza wa jalla kepada Nabi berupa firman-Nya. Nah, perbuatan Rasul yang menyampaikan ini semuanya itu adalah dikatakan tablighur risalah, menyampaikan risalah ajaran Islam. Nah, ketika Nabi memberitakan yang bertanya, ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Nah, di saat Nabi menjelaskan itu, Allah menurunkan ayat. Allah menurunkan ayat. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ. Ini yang maksud Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini dalam bab ini. Jadi Nabi ketika menyampaikan, waktu ditanya, ya Rasulullah, dosa apa paling besar? di sisi Allah Azza wa Jalla syirik kepada Allah. Allah pun menurunkan ayat membenarkan sabda nabinya. Allah afwan membenarkan sabda nabinya. Allah turunkan firman, firman-Nya membenarkan sabda nabinya. Nah, di sini kan berbeda perbuatan nabi dengan firman Allah Azza wa Jalla. Beda perbuatan nabi yang menyampaikan dengan firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Imam Ibnu Hajar mengatakan hubungan hadis ini dengan bab ini, anak tabligh menyampaikan risalah itu terbagi menjadi dua. Pertama, nabi menyampaikan Al-Qur'an. Nabi membacakan wahyu. Satu. Yang kedua, nabi menyampaikan perkara-perkara berdasarkan ayat-ayat yang sudah diturunkan. Karena ingat, Rasul itu dialah yang menjelaskan Al-Qur'an. Dengan demikian, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini sangat jelas mana itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberitakan yang bertanya, dengan mana itu firman Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan fa anzalallahu tasdiqaha, kata rawi di sini, ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan pembenarannya. Diturunkan ayat. Baik. Apa faedah dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menerangkan khataru syirki billahi azza wa jalla, bahayanya kesyirikan. Karena dialah maksiat paling besar kepada siapa? Kepada Allah. Tidak ada maksiat lebih besar dari syirik. Yang kedua, anna hadhihi al-madhkurah minal kabair. Perkara-perkara yang disebut dalam hadis ini adalah dosa-dosa besar. Mana dia? Yang kedua, membunuh anak karena takut miskin. Mana juga zina. Tapi yang paling besar di antara semuanya ini apa? Syirik. Itu taswiyatu ghairillah billah fi syai'in min huquqihi wa khasa'isihi, menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam hak-hak Allah maupun kekhususan-kekhususan Allah. Hak Allah ibadah, kekhususan Allah apa? Rubuh, menciptakan, menghidupkan, mematikan, perbuatan. Yang kedua apa? Asma wa sifat. Rububiyah hanya Allah. Dia yang punya kekhususan. Asma wa sifat, nama-nama dan sifat-sifat hanya dia yang punya, enggak ada yang punya selain dia. Nah, kita setarakan selain Allah dengan Allah dalam hal ini, inilah dikatakan apa? Syirik. Tapi bukan syirik bahasa Indonesia, ngiri. Ya, ini syirik bahasa agama. Menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam kekhususan Allah, dalam hak-hak Allah. Kalau disebut secara mutlak, sarfu syai'in min anwa'il ibadah li ghairillah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini dikatakan apa? Syirik. Faedah berikutnya, wa fihi al-farqu baina fi'lil 'abdi wa kalamillah 'azza wa jalla. Hadis ini membedakan antara perbuatan hamba dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyampaikan syirik adalah dosa besar, paling besar syirik. Kemudian setelahnya apa? Membunuh anak karena takut anaknya ikut makan bersama dia. Kemudian apa? Berzina dengan wanita tetangga. Baru Allah turunkan ayat tentang sifat ibadur rahman. Faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menjelaskan al-amru bitablighi tauhid. Perintah untuk menyampaikan tauhid. Perintah untuk menyampaikan tauhid. Ya. Jadi begitu ada pertanyaan, apa dosa besar, paling besar? Syirik. Tidak cukup hanya mengatakan syirik, tetapi mesti diajarkan apa? Tauhid. Maka lihat dalam Al-Quran, disebutkan dulu tauhid, baru disebutkan syirik. Dan ingat, hukum asal manusia ini bertauhid apa syirik? Bertauhid. Yang syirik ini adalah belakangan. Maka sama kasusnya juga pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka di atas sunnah. Maka bid'ah itu belakangan. Maka Nabi mengingatkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindari perkara-perkara baru, perkara baru. Maka ketika para ulama kita memerintahkan kembali kepada yang sunnah, fa'alaikum bil atiq, ambil yang lama. Ambil yang aslinya, yaitu apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khulafa ar-rasyidun. Inilah dia para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kaitannya dengan hadis terakhir di dalam bab ini. Tayyib, kita ambil mukaddimah dalam bab berikutnya. Tafadhal, babu qawlillahi ta'ala. Yaqulu al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab berikutnya, apa kata beliau? Babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kul, katakan ya Muhammad, fa'tu bit Taurat, dalam surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil ala illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat. Kul fa'tu bit Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kullu ta'am, semua makanan itu halal bagi Bani Israel, kecuali makanan yang diharamkan oleh Nabi Ya'qub. Israel itu Nabi siapa? Ya'qub. Ini harus kita ingatkan. Jadi jangan celah Israel. Israel jamaah anta. Israel itu Nabi para jamaah. Yang sekarang itu, yang di Palestina itu perampok. Yang bahasa Malaysia, perompak. Itu perampok itu. Ya. Zionis, Yahudi. Bukan Israel mereka. Mereka disebut negaranya Israel. Sampai plat mobilnya IL, Israel. Itu kebanggaan bagi mereka. Karena menyandarkan diri kepada keturunan Nabi Ya'qub. Bukan mereka ini apa ya? Yahud. Ya. Nah, jadi semua makanan dihalalkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi Bani Israel, kecuali makanan diharamkan oleh Nabi ya atas dirinya sebelum turunnya apa? Taurat. Kul fa'tu bit Taurat. Katakan ya Muhammad, maka bawalah Taurat. Lalu baca. Jikalau apa yang kalian katakan itu benar. Dalam surat apa tadi? Ali Imran ayat 93. kita dengar apa yang disebut oleh Imam Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala pada ayat yang ke 93. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini? Kullut, in juz yang ketiga ya, kullut ta'ami kana hillan li bani Israel. Semua makanan halal bagi bani Israel. Imam Ibn Katsir membawakan dalam tafsirnya dari Ibn Abbas, dari Ustaz Imam Ahmad, kumpul beberapa kelompok Yahudi. Ya. Di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata mereka? Ya. Kami akan bertanya, beritakan kepada kami ya Muhammad tentang perkara-perkara yang mana perkara itu kami tanyakan, tidak ada yang tahu jawabannya kecuali Nabi, kata mereka. Qala saluni, Nabi mengatakan ayo tanya. Ya. Tetapi ij'alu li dhimmatillah. Ada perjanjian. Apa perjanjiannya? Wa ma akhadha Yaqub ala banihi. Yaitu janji yang diambil oleh Yaqub terhadap putra-putranya. La in ana haddatsukum syai'an fa'arabtumuhu la tutabi'unni 'ala al-Islam. Sekiranya aku sampaikan kepada kalian ya tentang sesuatu dan kalian tahu hal itu, kalian harus ikut Islam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Ya Muhammad, beritakan kepada kami 4 perkara. Akhbirna, kasih tahu kepada kami makanan apa yang diharamkan oleh Nabi Yaqub untuk dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana mani wanita dan mani laki-laki? Kemudian bagaimana dengan Nabi Al-Ummi yang buta huruf ini dalam tidurnya? Kemudian siapa penolongnya dari kalangan malaikat? Akhirnya Nabi ngambil janji kepada mereka, kalau saya kasih tahu, kalian harus beriman. Lalu dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Apakah kalian tahu bahwasanya Nabi Yaqub pernah sakit dengan sakit yang luar biasa lama waktunya, lalu dia bernazar kepada Allah, kalau dia sehat dia bernazar haram baginya meminum minuman yang paling dicintai dan memakan makanan yang paling dicintai. Ternyata makanan yang paling dicintai adalah daging unta. Minuman yang paling dicintai adalah susu unta. Nah, ini dia dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Asyahid para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin membawakan dalam bab ini apa? Annal murad, maksud dari at-tilawah membaca kul fa'tu bit-taurat fatluha, datangkan Quran atau datangkan Taurat lalu baca. Bahwasanya apa? Beda perbuatan orang yang membaca dengan apa yang dibaca. Perbuatan membaca itu perbuatan makhluk, yang dibaca itu kala, dan Taurat termasuk apa? Kalamullah yang asli, tapi ya. Yang asli itu kalamullah azza wa jalla. Maka sebagaimana disebut oleh Asy-Syarih tentang bab-bab yang datang ini, semuanya dalil yang dibawakan oleh siapa? Imam Al-Bukhari, bahwasanya berbeda kalamullah itu adalah sifat bukan makhluk dengan perbuatan makhluk itu adalah makhluk. Saya cukupkan sampai sini. Allah taala ala wa alam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.